Konsultasi Syariah. Cara membayar fidyah. Pertanyaan. Kalau membayar fidyah tidak boleh dengan uang, apakah membayar zakat fitrah juga tidak boleh dengan uang, yaitu harus dengan bahan makanan pokok, menurut petunjuk Rasulullah? Jawaban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin diuraikan, perlu kita pahami satu kaidah penting, bahwa ketika Allah menyebut dalam Al-Quran dengan lafadz ita'am, yaitu memberi makan, maka kita wajib menunaikannya dalam bentuk bahan makanan. Tentang orang yang tidak mampu puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 184. Tentang kafarah sumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. Yang artinya, maka kafarah akibat melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 89. Semua dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah diungkapkan dengan lafal makanan atau memberi makan, sehingga dia tidak boleh diganti dengan uang. Oleh karena itu, orang tua yang wajib membayar fidyah karena meninggalkan puasa tidak boleh mengganti pembayaran fidyahnya dengan uang. Andaikan dia bayarkan dengan uang senilai 10 kali nilai makanan, maka itu tetap tidak sah, karena dia menyimpang dari ketetapan yang telah ditentukan dalam dalil. Karena itu, kami nasihatkan kepada orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua, bayarlah fidyah dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Cara memberi makan ada dua. Satu, diantar ke rumah orang miskin sebanyak 1/4 sok, ada yang mengatakan setengah sok, yaitu 1,5 kilo, beras berserta lauknya. Dua, memasak makanan dan mengundang sejumlah orang miskin yang wajib diberi makan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau tua dan tidak bisa berpuasa, beliau memberi makan 30 orang miskin di akhir bulan Ramadan. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.